Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita untuk melanjutkan pelajaran kita membahas sirah dari para khulafa ar-rasyidin radhiyallahu taala anhum ajma'in. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan tentang bagaimana penumpasan atau pembunuhan, ya, eksekusi yang dilakukan terhadap nabi-nabi palsu. Telah kita sebutkan bahwa nabi palsu yang berasal dari Yaman yang bernama Al-Aswad Al-Ansi berhasil dibunuh oleh sahabat Fayruz Ad-Dailami radhiyallahu taala anhu. Demikian juga nabi palsu yang bernama Tulaihah, ya, Tulaihah bin Al-Khuwailid, ya, ketika itu diperintahkan oleh Abu Bakar Siddiq, Khalid bin Walid diperintahkan oleh Abu Bakar Siddiq untuk menumpasnya. Ya, kemudian Khalid bin Walid pun, ya, berhasil menumpas gerakan nabi palsu Tulaihah bin Al-Khuwailid. Kemudian Tulaihah kabur ke negeri Syam, lalu masuk Islam kembali, dan kelak dia akan ikut berperang di pihak kaum muslimin di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, ini yang terakhir kita sampaikan pada pertemuan yang telah berlalu. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, barakallahu fikum, yakni tentang kisahnya Musailimah Al-Kadzab. Musailimah Al-Kadzab. Ya, Musailimah Al-Kadzab ini adalah salah seorang nabi juga yang dia sudah mengaku sebagai nabi sejak masanya Nabi alaihi salatu wasallam masih hidup. Ya, jadi sama dengan siapa? Al-Aswad Al-Ansi. Jadi Musailimah Al-Kadzab ini sudah mengaku sebagai seorang nabi ketika Nabi alaihi salatu wasallam masih hidup. Nah, kita akan bahas kisah-kisahnya Musailimah Al-Kadzab ini, ya, karena dia punya kisah-kisah yang cukup menarik, ya, untuk kita ketahui, ya, bagaimana dia mengarang surat-surat yang mirip-mirip dengan ayat-ayat Al-Qur'an, ya, bagaimana dia mencoba untuk melakukan penipuan kepada umat, ya, untuk melegitimasi dia sebagai seorang nabi. Ya, kita akan simak kisah dari Musailimah Al-Kadzab ini. Baik, Musailimah Al-Kadzab, ya, sebenarnya sudah disebutkan ketika kita mempelajari apa namanya Sirah An-Nabawi, ya, ada penyebutan Musailimah Al-Kadzab ini, ya, dalam beberapa bab, ya, dalam bab Perjanjian Hudaybiyah dan juga pada pembahasan Amul Wufud, yakni datangnya utusan-utusan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, Musailimah ini nama lengkapnya Musailimah bin Thumamah bin Kabir bin Habib bin Al-Harith. Ya, dia dilahirkan di wilayah Yamamah di sebuah desa yang saat ini disebut sebagai Al-Jibliyah, dekat dengan Uyainah di Lembah Hanifah di wilayah Najd. Nah, ini petanya. Nah, itu Yamamah. Ya, dekat dengan kota Uyainah. Ya, dekat dengan kota Uyainah. Karena kabilah yang besar di sana adalah Banu Hanifah. Ya, Banu Hanifah. Nah, mereka ini yang banyak menjadi pengikutnya Musailimah kelak. Nah, Musailimah ini, ya, usianya lebih tua dan lebih panjang daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dia di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam saja sudah eksis dia. Nanti setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dia juga masih eksis. Baru dieksekusi pada masa kekhilafahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan dia adalah seorang tokoh agama, seorang dukun, ya, di Yamamah dan memiliki banyak pengikut. Nah, dia memiliki julukan Rahmanul Yamamah. Rahmanul Yamamah, rahmannya orang-orang Yamamah. Jadi dia sudah mengklaim dirinya sebagai Rahman, Rahmanul Yamamah, ya, yang luasnya itu apa? Yang memiliki rahmat yang luas, Rahman, Rahmanul Yamamah. Kalau kita flashback pada kisahnya apa? Perjanjian Hudaybiyah. Ada kisah perjanjian Hudaybiyah ketika Nabi SAW berhadapan dengan Suhail bin Amr. Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib sebagai juru tulis beliau untuk menulis perjanjian tersebut, ya, memulai perjanjian tersebut dengan ucapan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa kata Suhail bin Amr? Ya. Kami enggak mengenal Ar-Rahman kecuali Rahmanul Yamamah, katanya. Ya. Jadi kata Suhail bin Amr, kami tidaklah mengenal Ar-Rahman kecuali Rahman Al-Yamamah. Jadi sudah terkenal waktu itu Musailimah Al-Kadzab. Di masa Nabi SAW masih hidup, ya, orang-orang sudah mengenal sosok Musailimah Al-Kadzab. Ya, kata Suhail bin Amr, kami tidaklah mengenal Ar-Rahman kecuali Rahmanul Yamamah. Ya, ini siapa? Musailimah Al-Kadzab. Maka dia enggan untuk menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Nabi SAW memerintahkan Ali ibn Abi Thalib untuk menghapus tulisan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian diganti dengan Bismikallahumma. Diganti dengan Bismikallahumma. Nah, syahid dari kisah ini bahwa Musailimah Al-Kadzab sosoknya tidak asing di kalangan bangsa Arab. Dia dikenal sebagai pemimpin orang-orang di Yamamah dan bergelar sebagai Rahmanul Yamamah. Ya. Nah, posisi Yamamah itu tadi sudah kita tunjukkan di peta. Nah, di sini dia. Ya. Dekat dengan Uyainah. Dengan Uyainah. Uyainah ini tempat kelahirannya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Nah, ini daerah Najd. Ya, ini yang mereka ini masuknya di wilayah Najd. Kalau antum lihat wilayah Saudi Arabia, ada yang namanya Hijaz. Ya, ada yang namanya Hijaz. Ini ya, mana daerah pesisir ini? Ya, Makkah, Madinah. Ini daerah Hijaz namanya. Daerah Hijaz. Nah, kalau dari sini yang ke arah Irak ini namanya Najd. Nah, ini Najd. Ya, di sinilah tempat Bani Hanifah. Tempat Bani Hanifah ya di daerah Yamamah. Nah, dari sinilah lahirnya siapa? Si Musailimah nabi palsu tadi. Baik. Ya, jadi paham ya posisinya di mana? Ya. Kemudian barakallahu fikum. Sebagaimana telah kita singgung bahwa di tahun ke-9 Hijriah yang dikenal sebagai Amul Wufud, ya, tahun di mana Nabi SAW menerima utusan-utusan, maka Musailamah ini datang menemui Rasul SAW, kemudian dia mencoba menawarkan opsi kepada Nabi SAW. Musailamah mengatakan, kami mau masuk Islam wahai Muhammad, asalkan ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Dia mau masuk Islam, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Ya, kata Musailimah, syaratnya kalau engkau meninggal dunia, nanti yang menggantikanmu sebagai nabi atau yang menggantikanmu sebagai pemimpin umat ini adalah aku, kata Musailimah. Ya, jadi dia mau masuk Islam, tapi ada syaratnya. Syaratnya itu tadi. Ya, dia baru masuk Islam, tapi dengan syarat ketika Nabi wafat, ganti dia yang menjadi pemimpin kaum muslimin. Ya. Jadi menunjukkan bahwa dia ini sesungguhnya haus kekuasaan. Ya, dia baru masuk Islam, kalau dia dijadikan pemimpin bagi kaum muslimin pasca wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Tapi Nabi alaihi salatu wasalam menolak permintaan tersebut, kemudian Musailimah pun pulang kembali ke Yamamah. Ya, dan dia sempat mengirimkan beberapa utusan ya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena utusan ini melakukan kelancangan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan asyhadu anna Musailimah Rasulullah, aku bersaksi bahwa Musailimah adalah Rasulullah, kata mereka. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan kalau saja aku diizinkan untuk membunuh utusan, maka aku akan penggal kepala kalian, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, tapi beliau menghormati utusan, yang namanya utusan tidak boleh dibunuh, sehingga Nabi alaihi salatu wasallam tidak membunuh utusan dari Musailimah Al-Kadzab. Dan pernah terjadi juga ya murasalat ini apa surat menyurat, ya, surat menyurat antara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Musailimah. Ya, jadi Musailimah ini pernah mengirim surat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam Rahiqul Maktum juga. Risalahnya berbunyi seperti ini: Min Musailimah Rasulullah ila Muhammadin Rasulillah. Lucu ya bunyi suratnya. Dari Musailimah Rasulullah, ya, utusan Allah, kepada Muhammad, utusan Allah. Jadi dari Rasul Musailimah kepada Muhammad Rasulullah. Qala salamun alaik. Ya, kemudian dia mengatakan keselamatan atasmu. Amma ba'du fa inni qad usyriktu fil amri ma'ak. Maka kemudian dia mengatakan, ya, sesungguhnya aku telah bersekutu, ya, berbagi tugas denganmu dalam urusan ini. Ini dalam urusan kerasulan. Jadi bukan hanya engkau saja yang rasul, aku juga rasul. Kita sama-sama rasul. Kemudian apa yang ditawarkan oleh Musailimah? Wa inna lana nisfal ard wa li quraisyin nisfal ard. Maka bagi kami, ya, separuh dari bumi ini, dan bagi Quraisy separuh dari bumi ini. Jadi mereka menganggap bahwa kerasulan ini masalah kekuasaan. Ya, ada rasul dari kalangan Quraisy, ada rasul dari kalangan Banu Hanifah. Maka rasul dari kalangan Banu Hanifah ini meminta separuh bumi, kemudian, ya, memberikan separuh bumi untuk orang-orang Quraisy. Ya, ini maksudnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Musailimah, walakinna Quraisyan qaumun ya'tadun. Akan tetapi Quraisy ini adalah kaum yang melampaui batas. Demikian surat dari Musailimah kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Maka surat ini pun dibalas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau menulis surat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini adalah kebiasaannya para rasul, ya, memulai risalah dengan basmalah. Bukan dengan bismillah, ya. Kemarin sempat ada perdebatan, ya. Nabi itu mulai dengan bismillah atau dengan basmalah? Yang benar dengan basmalah. Apa makna memulai surat dengan basmalah? Artinya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dengan bismillah hanya tulisan bismillah saja, nah, ini kurang tepat. Yang sunnah itu memulai risalah dengan basmalah, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim secara lengkap, bukan hanya bismillah saja. Qala min Muhammadin Rasulillah ila Musailimah al-Kadzdzab. Ya, dari Muhammad utusan Allah kepada Musailimah sang pendusta. Qala assalamu ala man ittaba'a al-huda. Keselamatan bagi mereka yang mengikuti petunjuk. Nah, ini disunahkan kita kalau nulis surat kepada orang-orang non-muslim, kepada orang-orang kafir. Ya, kita tulis surat assalamu ala man ittaba'a al-huda. Keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk. Kita enggak boleh memulai mengucapkan salam kepada mereka assalamualaikum, enggak. Ya. Kalau mereka mengucapkan salam terlebih dahulu, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan, ya, dijawab lengkap waalaikumsalam. Sebagian mengatakan waalaik saja. Ya. Adapun kita, ya, dilarang kita memulai salam, memberikan salam kepada mereka dengan ucapan assalamualaikum. Tapi dengan apa? Assalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Sebagaimana surat Rasul sallallahu alaihi wasallam juga kepada Herakla, kepada Heraklius, Azimir Rum, Kaisar Romawi. Ya, beliau menulis surat kepada Heraklius, salamnya juga seperti ini, assalamu ala man ittaba'al huda. Qala amma ba'du fa innal ardo lillah. Yurithuha mayyasha'u min ibadih. Ya. Maka sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah yang Allah wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Wal akibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi permintaan Musailimah tadi untuk berbagi bumi ini, membagi dua bumi, sebagian untuk Quraisy, sebagian untuk Bani Hanifah, ditolak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa bumi ini sesungguhnya diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Ya, bukan kemudian dibagi dua seperti apa yang kau kehendaki. Maka ketika itu Musailimah marah, ya, dia langsung membunuh sahabat Nabi SAW, Hubaib bin Zaid radhiyallahu anhu, yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk mengantarkan surat tersebut. Ya, demikian sikap melampaui batas dari Muawiyah Musailimah Al-Kadzab. Ya. Dan di sana ada juga kisah yang menarik, ya. Dialog antara Amr bin Al-As dan Musailimah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kalau antum mau merujuk, ya, rujuk dalam tafsir surat Al-Asr. Dalam tafsir surat Al-Asr disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dialog yang terjadi antara Amr bin Al-As dengan Musailimah. Ya, dan dikatakan bahwa ketika itu Musailimah belum masuk Islam. Amr bin Al-As belum masuk Islam ketika itu. Amr bin Al-As, ya, masih berada dalam kesyirikannya. Ya, Amr bin Al-As kan masuk Islam itu menjelang Fathu Makkah, ya. Bersamaan dengan siapa? Khalid bin Walid. Ya, belakangan dia masuk Islamnya. Maka Amr bin Al-As ini pernah bertemu dengan Musailimah sebelum dia masuk Islam. Kemudian Musailimah bertanya kepada Amr, apa yang telah diturunkan kepada temanmu? Ini maksud adalah Rasulullah SAW. Maka Amr bin Al-As, ya, nama, kebiasaannya orang Arab, mereka ini jujur, ya. Mereka tidak berdusta. Maka kata Amr, ya, telah diturunkan kepadanya suatu surat yang ringkas, namun memiliki makna yang mendalam. Maka kata Musailimah, surat apa yang diturunkan kepada Muhammad? Ya, kemudian Amr bin Al-As membacakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Asr ayat yang surat Al-Asr secara utuh, ya, dibaca oleh Amr bin Al-As. Wal asr innal insana lafi khusr. Perhatikan bagian akhirnya, ya. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, semuanya berakhiran apa? Ra. Wal asr innal insana lafi khusr wa tawasaw bis sabr. Ber semua, ya. Demi masa. Maknanya luar biasa, mendalam sekali, ya. Ya, wal asr demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dan juga saling menasihati untuk melakukan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Lihat makna dari surat yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi bukan sebarang akhirnya sama saja, ya. Ini jadi ini surat yang dibacakan oleh Amr bin Al-As di hadapan Musailimah. Maka perhatikan barakallahu fikum bagaimana respon Musailimah Al-Kadzab terhadap surat tersebut. Ya, kata Musailimah, ya, kemudian dia berpikir, ya. Dia kemudian mengatakan kepada Amr bin Al-As. Dia katakan, "Wahai Amr, sesungguhnya aku sudah mendapatkan surat yang sejenis dengan apa yang, ya, yang turun kepada sahabatmu tersebut." Ya, dikatakan sahabat bukan berarti itu sahabatnya Amr bin Al-As, ya. Artinya orang yang ada di dekatmu, orang yang ada di yang menjadi apa? Menjadi musuhmu. Dia mengatakan bahwa, "Wahai Amr, sesungguhnya telah turun hal yang serupa." "Apa itu?" kata Amr, ya. Kemudian Musailimah pun membacakan wahyu yang turun kepadanya, ya, wahyu dari syaitan lah, ya, atau wahyu yang dia karang sendiri. "Ya wabar, ya wabar, innama anta iradun wa sadar, wa sa'iruka naqr nafrun wa naqr." Ya. "Wahai berang-berang, engkau memiliki telinga dan dada, dan di sekitarmu ada lubang bekas galian." Bandingkan dengan surat Al-Asr tadi, ya, suratnya enggak ada maknanya sama sekali. "Wahai berang-berang, kamu punya kuping, kamu punya dada, di sekitarmu banyak lubang, ya, bekas galian." Apa maknanya, ya? Hanya bercerita tentang apa? Tentang berang-berang, tentang hewan berang-berang. Kemudian Musailimah nanya kepada Amr bin Al-As, "Kaifa taro, ya Amr?" Bagaimana pendapatmu, wahai Amr, dengan surat yang baru saja turun ini, ya, bandingan dengan Al-Asr? Ya Amr, jawabnya jujur lugu. Wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu innaka la takdzib. Ya demi Allah, sesungguhnya engkau pun menyadari aku ini tahu kalau kau itu berdusta wahai Musailimah. Ya, ngapain kamu tanya seperti itu? Ya kamu tahu bahwa aku paham kalau kamu ini sedang berdusta. Ya, sedang berdusta bahwa apa itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah yang diturunkan itu melainkan entah wahyu dari setan, entah yang dia karang sendiri. Ya inilah wahyu yang ada dari Musailimah Al-Kadzab. Dia berusaha menyaingi apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Sama ya, barang siapa yang pernah mempelajari kitab At-Tazkirah, kalau saya tidak salah ya. Bukunya siapa? Mirza Ghulam Ahmad, yang katanya kumpulan wahyu, itu juga dia akan mendapatkan kalimat-kalimat yang sama seperti kalimat-kalimatnya Musailimah ini, ya, yang dicoba oleh Mirza Ghulam Ahmad dijadikan sebagai wahyu. Tapi orang yang mengetahui bahasa Arab, dia akan mendapati bahwa apa yang disampaikan ini adalah karangan manusia. Beda rasanya antara Al-Qur'an dengan apa yang disampaikannya. Walaupun canggihnya si Mirza Ghulam Ahmad ini, dia mencampur adukkan ayat Al-Qur'an. Jadi di antara wahyu-wahyu dalam kitab Tazkirah itu ada wahyu-wahyu yang memang diambil dari Al-Qur'an. Sehingga kalau orang awam bacanya ya persis dengan Al-Qur'an. Ya, tapi itu semua adalah wahyu-wahyu yang disusun oleh siapa? Oleh Mirza Ghulam Ahmad. Nah, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala membawakan beberapa riwayat ya yang tentang wahyu-wahyu yang ada pada Musailimah. Ya, ada ayat namanya ayat Difda. Ya Difda binta Difda'ain. Wahai kodok, ya anak sepasang kodok. Naki kama tunakain, ya. Bersuaralah, betapa banyak kamu bersuara. Ya, lalma tukaddirin. Ya, tidak ada air yang bisa kau keruhkan. Wala syaribu tamna'in, dan tidak ada orang yang minum yang bisa kau cegah. Enggak ada keindahannya sama sekali. Wahai kodok, anak sepasang kodok, ya bersuaralah. Ya, nak ini bisa maknanya bersuara atau bisa maknanya bersihkanlah, ya bersihkanlah dirimu atau mandikanlah dirimu. Ya, kau mandi saja. Lalma'atu kaderin, karena kamu itu kecil maka apa, air itu tidak menjadi kotor karena dirimu. Kamu itu kecil, enggak bisa mengotori air. Wala syaribu tamna'in, dan tidak bisa mencegah orang untuk minum air. Ya, kalau ada kodok di sana tidak kemudian membuat air itu tidak bisa diminum. Ya, apa keindahan dari ayat-ayat difda ini, ayat-ayat kodok ini. Ya. Kemudian juga ada surat yang meniru surat An-Najm. Laqad an'amallahu 'alal hubla iz akhraja minha nasmata tas'a min baini sifaqi wa hasya. Ya, seperti surat An-Najm, ya. Allah telah menimpahkan nikmat pada wanita yang sedang bunting, yang sedang hamil, ya. Dan dia melahirkan darinya seorang wanita yang bisa berjalan, min baini sifaqi wa hasya, yang keluar dari selangkangan dan perutnya. Ya, jelek sekali makna dari ya ayat-ayat yang dikarang oleh Musailimah Al-Kadzab. Ada lagi surat Al-Fil, ya, surat Al-Fil. Ya, dalam Al-Qur'an ada surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Ya, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ya, indah suratnya, surat Al-Fil. Maka kata Musailimah, saya juga punya surat Al-Fil. Al-Fil, wa ma adraka mal fil, lahu zulqumun tawil. Gajah, tahukah kamu apa itu gajah? Gajah itu punya belalai yang panjang. Ya, jelek sekali ayat yang turun pada Musailimah. Dan saya dapat faedah dari sebagian masyayikh, ya. Di sini menunjukkan sebenarnya Musailimah ini lemah sekali bahasa Arabnya, sastra Arabnya lemah. Ya, itu kalau mau jadi nabi mending apa persiapkan diri dengan sastra yang kuat dulu ya. Kalau mau jadi nabi bagi bangsa Arab harus punya kemampuan bahasa Arab yang kuat juga. Jangan kemudian asal-asalan. Ya, di sini dikatakan wama adraka mal fil. Tahukah kamu apa gajah itu? Kata para ulama, tidaklah wama adraka, ya. Wama adraka itu dipergunakan untuk sesuatu yang bisa kita pegang dengan panca indera kita. Enggak. Ya. Kalau di dalam Al-Qur'an apa? Wama al-qari'ah mal qari'ah wama adraka mal qari'ah. Ya, tahukah engkau apa itu al-qari'ah? Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hari kiamat. Ya, hari kiamat enggak kita rasakan, ya, tidak bisa dirasakan dengan panca indera kita sekarang. Ya, jadi adraka wama adraka ini tidaklah dipergunakan kata para ulama melainkan untuk sesuatu yang memang tidak kita ketahui, tidak bisa kita rasakan dengan panca indera kita. Hari kiamat enggak bisa kita rasakan dengan panca indera kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hari kiamat dalam apa? Dalam dengan redaksi wama adraka mal qari'ah. Ya. Dan banyak lagi di surat-surat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang apa dengan menggunakan kata wama adraka, ya, menggunakan kata wama atau menggunakan redaksi wama adraka. Ya. Seperti apa lagi misalnya? Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr. Ya, lailatul qadr, satu hal yang enggak bisa dirasakan. Ya, satu hal yang tidak bisa dirasakan dengan panca indera, enggak bisa diraba, enggak bisa dipegang. Ya, dipergunakan redaksi wama adraka. Adapun gajah bisa dipegang, bisa dilihat. Sehingga tidak tepat penggunaan wama adraka. Ya. Sehingga ini menunjukkan kelemahan sisi bahasa dari Musailimah Al-Kadzab. Ya, demikian juga ucapan dia wal ajinati ajana wal khabizati khabza wal laqimati laqwa ihalatan wasamna inna quraisyan qaumun yu'tadun. Ya, bahan-bahan roti yang sudah jadi adonan dan roti-roti yang telah dipanggang dan makanan-makanan yang telah siap untuk disuap, lauk pauk dan juga minyak samin, sesungguhnya orang-orang Quraisy adalah kaum yang melampaui batas. Ya, ini surat yang ya, kata Musailimah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah, dari surat-surat ini kita bisa pastikan bahwa dia seorang pendusta. Tapi unzuru barakallahu fikum, walaupun jelas kedustaannya, ya, Musailimah memiliki banyak pengikut. Para ulama menjelaskan apa yang menjadi sebab mereka mengikuti Musailimah, di antaranya adalah fanatisme kesukuan. Ya, karena Banu Hanifah ini yakni sukunya Musailimah ini menginginkan untuk menjadi penguasa bangsa Arab dan mereka benci sekali sama Quraisy. Karena Quraisy ini kan mendominasi menjadi pemuka dari bangsa Arab. Maka Banu Hanifah ini juga menginginkan agar mereka yang mendominasi bangsa Arab. Makanya mereka memberikan dukungan kepada Musailimah Al-Kadzab. Ya, Musailimah Al-Kadzab. Baik, bagaimana kisah penumpasannya? Atau sebelumnya, ada hal yang menarik juga. Ya, bahwa Musailimah ini menikah dengan seorang nabi juga. Nabi palsu juga. Tapi dia perempuan, namanya perempuan ya. Masih normal dia, bukan nikah sama laki-laki ya. Jadi Musailimah ini menikah dengan Sajjah Bintil Harith bin Suaid At-Tamimiyah dari Bani Tamim. Kalau Musailimah dari Banu Hanifah, kalau siapa? Sajjah ini dari Bani Tamim. Maka kemudian menikah Musailimah dengan Sajjah ini. Ya, jadi dia Sajjah ini mengaku sebagai nabi. Nah, kemudian Musailimah menginginkan agar kekuatannya semakin kuat. Ada Banu Hanifah, ini kabilah yang besar. Demikian juga ada Banu Tamim, ini juga kabilah yang besar, nikah. Sehingga kekuatannya Musailimah semakin kuat. Jadi dua nabi menikah. Nah, tapi sebelum perang Yamamah, ya, Sajjah ini meninggalkan Musailimah. Kemudian Sajjah ini masuk Islam kembali dan meninggal di atas keislamannya di kota Basrah. Jadi pernah terjadi apa? Pernikahan dua nabi. Ya, dua nabi tapi bohong ya. Dua nabi tapi palsu. Yaitu siapa? Musailimah Al-Kadzab dengan Sajjah binti Al-Harith At-Tamimiyah. Baik, bagaimana kisah penumpasan Musailimah Al-Kadzab? Nah, ini insyaallah akan kita kisahkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Ya, Abu Bakar Siddiq mengirimkan Khalid bin Walid dan pasukannya untuk memerangi Musailimah Al-Kadzdzab. Insyaallah besok ceritanya akan kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di malam hari ini bermanfaat bagi semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.